Safari Record. Berdosakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas ke meratap. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Bukan kemati cerita kasih kita, rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji tergama kau mungkiri. Sesungguhnya percaya